Nerangake situasi tanah sagat negara Yaman ini termasuk Timur Tengah daerah Yaman termasuk daerah tiang-tiang sing soleh-soleh tiang alim-alim ngantos samake ceritane pondok-pondok pesantren ulah wae ageng-ageng almarhum Mbah Kiai Ahmad Basir jekula iku saben tindak umrah tentu mampir tengene Yaman sabda para ulama-ulama ageng-ageng. Dan ini ceritanya nak Quran. Ini ki wong Saba, wong Yaman yo maca Quran. Asale wong api-api ngibadahe rajin-rajin. Lha niku diparingi taneman sing endah-endah. Wit-witan tukulane sae, wawane ngrembyek sae. Ora do gelem syukur. Do nyeleweng. Akhire wit-witan sing wawane api rapi malah diganti wit-witan sing dana wowoane. Ana sing diparingi wowoan sing pahit-pahit getir-getir. Ya. Niku. Sebabe napa? Diwahi kepenak ora syukur. Ayat niki kanggo majlis taklim malam Kamis supados dados acara kanggo ngukur awake majlis malam Kamis. Nek diparingi kenikmatan nyambut gawene kepenak keluarganya api-api do syukur taura. Ya. Nek ora syukur malah diwalih kaya penduduk Sabak nek niko. Tapi sak niki bonsai. Ah niki ayate tengene juz kalih likur surat Sabak mulai ayat nomor 15. Dan iku sampan waca napa seneng sing cara Jawa tafsire Al-Ibis napa sing bahasa Arab Jalalain atau Sawi sak kersane jenengan engko kanggo ngukur keluargane jenengan piyambak-piyambak situasine keluarga apik ta lek nape do syukur paura niku nek ana nek nuju ana sing nyeleweng-nyeleweng dinasihati ya. Bismillahirrahmanirrahim laqad kana li sabain fi maskanihim ayah laqad kana sayakti teman-teman ana Lisabain kedua negara Saba napa negari apa tingkat negara kaya sak pulau Jawa apa sak Jawa Tengah pulau dereng ngate ngriko fi maskanihim ing dalam panggonane negara negara Sabak ayatun apa pertanda suatu tanda. Negara Sabak kangge ukuran nalika dipari kesaenan niki diceritakake jannatane kebonan loro an yaminen saking arah tengene wasimalen lan arah kiwa kebonane pertamanane api-api ya. Kanggo pandangan para turis-turis niku seneng dhateng ini tanah Sabak niku. Dengakno wawahane ketinggal dipundhut mendadak-mendadak niku saged. Ana bangsa anggur apa jeruk yang sak warnane buah-buahan. Dawe Gusti Allah ditujokke penduduk Sabak. Kulo padha mangano sira. Mirizki rabbikum saking rizki paringane pangeran. Wis iki lho, pangano rasakno. Tapi aja lali washkurulah. Lan syukur sira kabeh lahu marang Gusti Allah. Pangano sing kepenak ning aja lali syukur. Ngene ku maksude piye? Buah-buahan sing macem-macem jemnakno kon mangano saenake sak karepe. Neng aja lali syukur. Salate aja lali. Ramadan nek nuju poso aja lali. Saben-saben umrahe hajine zakate washkurulah niku-niku. Lah negara Sabak disebut kang ing Quran Baldatun Thayyibatun utawi negara Sabak. Baldatun iku negara Thayyibatun kang bagus. Hawane asri. Ora ana lamuk-lamuk jengklong niku mboten enten. Ora usah diobati. Banyak orang-orang. Udaranya asri. Niki. Orang usah nganggo AC. Ono sing ati tapi nganggo AC. Tanah Sabak nalika gemah ripah lo Cina itu tanpa AC. Tanamane rajin, rapi, api. Jadi wong mlaku-mlaku terus metel buah-buahan seneng ya. Akhir-akhir syukure kurang padahal wis diterangno baldatun thayyibatun utawi negara Sabak baldatun iku negara thayyibatun kang bagus warabun ghafurun utawi Gusti Allah iku pangeran kang akeh pengapurane. Jadi wong-wonge api-api. Barang sing ulama-ulamae kapundhut ora ana gantine. De wong sing saleh-saleh salihah-salihah kok kapundhut tukulane ora memper. Diterangkan Al-Quran, fa'aradu maka menu sapa penduduk Sabak. Sing sholat malih rasa-rasa sholate. Arang-arang sing do gelem sholat. Sing zakat malah dorak gelem zakat. Poso dilanggar. nekat asale ora ana apa-apa. Ora salat, ora poso, ora zakat, ora ana apa-apa. Kawitane ora ana apa-apa, dangu. Fa arsalna mongko ngutus ingsun ngirimake ingsun Allah alaihi madane penduduk Sabah sailal arimi ing banjir saka banyu bendungan. Banyu saka bendungan pecah utah ora kuat nagai taman-taman sing pasale api-api jannatani ayyamin wa shimal terjang banjir rusak kabeh. Sampeyan nek kula nerangake banjir rusak, sampeyan eling-eling banjir winginane. Aja nganti banjir winginane bali maneh. Meniki winginane kan banjir. Kula teng Semarang kalih ibu kontrol kesehatan. Mangkat teko omah jam 8 esuk. Tutup Semarang jam 1 niku udah ingat nane banjir ngliwati banjir nanti liwat Merangkeng wangsul saking Semarang badhe zuhur jam 2 tekan omah ngisya niku kepatel nak nggone Karanganyar. Nak juru mobil, tak iso sholat. Mobil tak iso melaku, tak iso mundur, tak iso menangan, tak iso ngubah. Kedabung maghriban, kalau teng juru mobil, tak khiyatal. Kok tak khiyatal, hormati waktu. Jadi sholat nak juru mobil. Ya sakanane, madepere ini, madep ngalok. Mobile madhep ngarep yo niki niku terus dikengkriya jam 8 kula wangsuli salat isya salat maghrib sing isya wis tutuk omah ya niku nate banjir kaya ngono mulai iku kula mboten nyalahake Gusti Allah mboten nyalahake awak kita awak kita sing kebangetan dibari kenikmatan orang gelem do syukur kadang-kadang awake wis gelem syukur ning kanca sandinge ra gelem syukur gak dilengno niku termasuk sampeyan kepengin ngerti dalile nalika Nabi Musa matur karo Gusti Allah mergo ladang sawahe Bani Israel wonge ahli ibadah tapi kok diserang omong. Nabi Musa langsung matur dhateng Gusti, Gusti sawahe umat kula tiyange sae-sae do ngibadah sawahe kok diterjang omong apa Gusti sebabe. Kita pun Musa ingke sedilok mana ada jawaban. Nabi Musa lengar-lengar ngenteni jawaban mboten antawe jamu sukune Nabi Musa didapat kerangkang sing nyabat diplites mati terus ana kerangkang lakek merambat durung nganti nyopot diplites mati terus ana kerangkang sing sanding durung tutup sikile dikremes mati. Musa dalam lapang amok suku kula pun copot kerangkang sing nyopot piro setunggal asih mbak kremes ini kata lapa durungnya mbak kremes ini ku kancahnya ini iku jawabane. Iki jawabane. Dadi kenapa sing apik-apik lakune kok diserang omong? Mergo kancane sing elek mangun kanca. Ora gelem ngelingake. Mulane nek ana kanca-kanca dengane sampean mboten sholat dituturi ampun menengae. Nek sampean mboten wonten nuturi, sampean minggir mawon pindah. Kok ndak marau dikruwek mati. Katet niku. Iki jote sing takon Nabi Musa mboten cah cilik. Sing matur takon niku Nabi Musa. Dadi kekancan karo wong sing lakune elek niku nggih nguatiri. Ya. Mulane nek wonten dilengke, dilengke. Carane ngelengke sing halus. Nek awake aja ngumpuli. Ya. Ana anu wis ora gelem ngopyok tapi nggawa kertune. Kacang-kacang nukok no kertune ngono. Iku termasuk bola iku padha ae. Ana anu ora nukok no kertune tapi omahe disewa oleh. Anggap diundai ya. Iku bakduk niku. Jadi kula lingake niki ya. Nek ana sing sak rumah tangga jenengan melanggar aturan Gusti salate, posone, zakate sampean lingake. Sampean lingake. Coba lingake sing halus. Nek sajane kaya kangelan dilingke malah mampang-mampang. Sampean ampun tengriku mboten ana. Nguatasi sampean. Iya ku nek seksane omong ngono. Nek gembalan kok langit. Payah niku. Ya. Iki cerita sana sabak niki lakek diwaca dalu niki. Winginane takon mandek mergo iki ceritane kok baru serem banget. Di banjir bendungan utah gak muat bakjane banjir banyu ketoh wabat jalna hulan genteni ijan Allah yang penduduk sabat bijan nataihim kelawan jadi gantine kebonane sabat rongiji sing teneng sing kiwa digenti jarnata ini ing kebonan loro zawate ukulin khomtin kang duwane rasa pahit getir sing bener ku getir apa getar ayo iki mangane bahasa getir apa getar getir ya pahit getir. Wah aslin lang kayu asal nama kayu nokono misiwur tapi kudus dah ono. Wah sayin lang setitik min sidrin wah sayin lang swici-wici min sidrin sangking kayu widoro widoro kak api tapi kualilin kang siti kayu widoro ini min siti kanggo aup-aup. Tapi ndak iso tinggal aup-aup mergo sangka sithik. Sing akeh, sing pahit-pahit, getir-getir. Lho, Gusti Allah gawe ngene iku iso. Acarane supaya kembali iso dadi pertamanan sing endah maneh carane piye? Carane Quran sampun nerangake walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nek penduduk negara, penduduk desa do iman lan takwa, barokah langit lan bumi tak buka. Iki Gusti Allah sing ngendika ya, barokahe langit lan bumi. Enggak ada mending ngono ku. Enggak diarani murtad ngene kok ora paham. Lek ngaji Quran ku ora paham. Dadi Quran kono sing omongan hakikat ning ana sing omongan majas. La fatahna alaihim barokati minas samai wal ardi cetok lah kali jusama wiyang sepisan nek penduduk dusun penduduk negara do iman takwa tak buka barokai langit lan barokai bumi jadi lunge langit dibuka jenama barokai tegese metu udan sing sarwa tulus bumi dibuka barokah dening Allah tegese tukulane api-api enak dirasakake iki angger iman takwa jadi sing nakal-nakal dikandhani kon kembali salate sing rajin posone jakate sing beres iki carane walakin kadzabu tak terusno dike ning nyatane gogoro ora gelem iman ora gelem takwa salate mah zakate mesti terus ora gelem ibadah fa akhadnahum bima kanu yaksibun satubes surat al-a'raf juz 9 wiyahan sepisan cekal lah kali agar penduduk dunia udah gelem iman takwa barokai langit bumi tak buka agar dogoro darah takwa darah iman tak tumpes ini kok bersifat umum nah sing niki khusus tanah Sabah ampun nek wedung metu banjir wawahan do pahit getir carane piye kembali iman takwane ditingkatno dikandani kabeh ayo dari masjid do jamaah ayo do ngaji kandani iki carane nek ora ya tetep mboten niku nah niki contone tanah Sabah lho kok iso ngono asalnya api pertama nane api kan ya zalika jazaina hum bima kafaru diterangno cetok-cetokan zalika utawi mengkono pergantian tanah api malah heli hawane asri malah hawane ra kepenak lamuk-lamuk lalriju jengkong pirang-pirang niku nek sampean pikir metune kondi kula niku sering takon wong dusun-dusun nek nuju laporan manua mereka omong tikus kati nah lurana kucing boten wonten kali tikus lho masa kucing gak ada tikus wah kucing gak ada melelek aku ngono kula kajian etak-etak ya boten wonten kucingnya itu saya pirang-pirang lu tak kondi kok isa gak tikus semuanya lho tak apa pikir tak kondi aduh kak ngono ya kira-kira ya meden bareng banyu oh dikira-kira ya engkau nak wes hilang tikus eh mayu ne tikus rendi itu sampean pikir kaya ngene iki sawah-sawah ra kate ana tikus. Ana tikus ya biasa, tapi orang ana kaya omong ngene. Ngene iku tikuse do ndelik nok endi ning sawange. Kaya banyu sing pirang-pirang banjir pirang-pirang iki do nok endi banyu iku. Sampeyan pikir. Ana Gusti Allah ku Maha Kuwasa. Mulane atine dimantepake bile Gusti Allah ku Maha Kuwasa. Para kawula anggar do gelem syukur ngibadahe rajin pasti aja insya Allah pasti diparingi kenikmatan nek ora gelem syukur nanging kufur pasti diancam pasti. Amane insyaallah. Nek Gusti Allah sing jawab iku aja insyaallah. Niku ngenyek ya. Walau anna ahla qura amanu wa taqu. Nek penduduk negara penduduk desa do iman takwa insyaallah. Lucu. Pasti. Anggar iman takwa pasti makmur. Apa? Engko nek kufur melanggar pasti tumbas. Ayate lak sampean waca. Ngaten iki ayate sampean tulis surat apa? Juz pira, ayat pira. Ngaten iku diwaca-waca engko kanggo ndandani nafsu. Soale ngaten iki. Kulengane iki diurepke Gusti nang donya. Kula panjenengan digawe urip nang donya, dipun eling-eling ayat Qur'ane. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki eling-eling. Ya, juz 17. Surat Az-Zariyat juz 17. Aku orang nyiptake jin lan manusia kejaba jin manusia ngawula ning ingsun. Dadi tugas urip nang donya ngawula ning Gusti Allah. Iki tugas. Carane ngawula ben ana aturane. Sholate ping pira, fasane benda apa, zakate, hajine, lan liyane. Sampun ana tatanan, namane pekeh. Ngawula. Dadi tugase ngawula. Nek wis do gelem ngawula api, ya. Wis rajin sembayange. Diparingi sembarangane keturunan kepenak. Tapi kosok baline nek dodro ora gelem syukur pasti ana ancamane. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nek dogoro kon iman ma takwa ora gelem tumpes pasti. Acarane bisane hilang memolote kembali medak nyaket ring Gusti Allah mana. Mulane kula sampun wangsul-wangsul nerangake nek nuju tampi ujian kecoba sing nyusahake ati sampean eling-eling maca tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Niki tengene juz 17 surat Al-Anbiya. Niku nerangake riwayate Nabi Yunus. Nabi Yunus niku utusane Gusti Allah. Diancam karo umate durung ana komando saking Gusti mlayu niku nek cara nabi utusan dianggap salah tapi nek kanggo kula jenengan mboten. Nabi Yunus mrentahake umate kon nyembah ning Gusti Allah diancam arep disembelih, arep dipateni. Nabi Yunus diancam mlayu. Arumasane nyelametake awak saka ancaman pembunuhan. Ngeten iki kanggo tingkat nabi elek. Niki nek jenengan sae. Saken nabi nggih. Sampean ape ngaji malam kemarin ketemu ana nggo pedang pirang berawas sanget kowe mbok ter ngaji tak sodo. Balik. aja cerita pakalah guru aja aja nekat aja nekat bangkel aja nekat pun guru ku siji kok pedangan pirang-pirang sembelih apa yang pira-pira lah aja ya orang kekuatannya nek Nabi Yunus salah dianggap salah ini lalu diantar mati Nabi diutus niku wis dijamin karo Gusti Allah pasti selamat pasti niku jalane contohnya Kanjeng Nabi dalamnya dikepung wong kafir gawa senjata pedang tumbak macam-macam wis dikepung metu cara lahir metu mati Kanjeng Nabi boten mlayu boten Jibril mandat Muhammad seliramu iki dalam keadaan rawan omamu dikepung wong kafir pirang-pirang kowe arep dipateni piye upamane sing kafir-kafir sing arep mateni kowe tak tumpes iki cara malam kemis jawabe piye ngaji ini diteragana nih cara malam kemis malaikat Jibril moro piye wong kafir-kafir tak tumpes nggih cindil-cindil pisan kita bet Kanjeng Nabi mboten maksud iki maksude ngeten lho dadi ngaji ku imbangane Kanjeng Nabi ampun malaikat Jibril mangke wong kafir yo entek kaya jaman Nabi Nuh entek ampun yo wong kafir entek ku gak oleh nek cara sampean wong kafir entek ya niki iki bedane rahmat alamin karo mboten sebab wong kafir nek entek mati kabeh neraka kabeh pirang tau ra ono bare coba wah ini zaman ku tegel kok wis lah wah ini mboten iki nek mboten dirasake ngeten mangke nggih mboten ningkat-ningkat ngajine jadi miru Kanjeng Nabi ku angel pun jangan ada yang tempu di Muhammad pun kula tak pindah mawon pindah medak saking jah Kanjeng Nabi tanpa ulangan sangka Jibril kon naburake lebu maca surat Yasin wi fa'aksainahum fa'um layub sirun lebu ditawurke munggah niku wong kafir sedoyo sing ngebom ngantuk kabeh. Kanjeng Nabi namung naworake mendhuwur mboten mlebu. Niku do ngantuk kabeh. Eh? Niki sampean cacak gak iso. Ben nek ora mete ya aku dawuh nang rene kok aku ra sing ngene. Mboten sakit ngantuk kok. Neng Kanjeng Nabi itu bahasa umbuah naib sirut ngantuk kata Kanjeng Nabi medal langgeng dia langkah biasa sing joko-joko dan joko mau dilumpati sementara niki benteng lek saking Gusti Allah mlebu nang ngene gua sawur gua sawur piyambakan dijarahake mak Abu Bakar, wong loro mlebu lawange gua niku siji tok. Barang mlebu wis jakno lawang maneh. Joko, joko wis dikepung wong kafir, pirang-pirang. Gusti Allah gawe benteng endah. Kemlambingan dijauhi Gusti Allah kan gawe sawang. Lang gua ni mana? Gede ini apa? Kemudian gaya salam cepet cepet. Madah doro, lanang beca kan ngendok. Ya ngendok gelis-gelis. Jadi lanang darah terus ngendok. Ya sak nyalikai kukumpul terus ngendok itu. Kok isa ya? Gusti Allah. Nah, terus kumendang kafir. Niku lacak, lacak cikile. Sing katok sukune Abu Bakar, nek sukune kan Nabi mboten enten tipate. Jurusane suku menuju ning gua. Terus laskar kondo karo komandane. Ki Muhammad mesti mlebu gua. Komandane nilai. Berarti ana salah ana manuk jara. Laskar sing kandha bener iku digoblok-goblokno. Goblok temene. Pikiranmu ana endi? Nek Muhammad mlebu kene, bobol iki sawang. Di pikiran karo goblok luru mana? Ngono iki. Gusti Allah nek gawe model iku. Hah? Nek goblok dhewe komandane. Ya. Jadi gosok lah gaya goblok gampang. Lo cerita sengkau yang eneki api dikendineng Imam Ahmad Al-Busairi namanya Burda Zannul Hamama wa Zannul Angkatu Ta'ala khairil bariyati lam tamsuj wa lam tahumi wiqayatullahi awnatan mudha'afatin minat turut itmal utumi wong-wong kabeh do nyono sing keliru rumah sane gua ana sawang kemlandingan kula lawange ana manuk jara jangan ndok Muhammad mlebu napa terus terang Ahmad wae Ahmad Kerti sing kandat ora perlu. Cukup mbak terap. Pikir kan? Ayo sama. Kencengnya ya ada lah. Tapi kekuasaannya Gusti Allah. Jadi barang sing remeh-remeh iku malah justru malah sing remeh. Mulane wong tua-tua kuna, wong suge-suge, wong tua kuna nek arep tindak haji. Iku mas-mas bar-bar liyane lendoko ora ana lemari. Mergo nek ana lemari, rampok-rampok wis ngerti. Nah, iki sampean kaya ora iwalan kemis. Jadi nak nyimpen-nyimpen barang berharga. Ali-ali berlian tua mana. Aja coba lemari. Kok lemah? Jono rampok diduki lemah ngono jono. Jadi pengguna-guna ngono iku. Mulane nak ana omah ya bakare wong puna-puna nak lu ana berlemah lamae ana mas ana itu mereka banyak digo jelian itu niki niru Kanjeng Nabi nalika di luru wong kafir-kafir ku jelike malah kaya ngawur ngono ku ya lan Nabi Yunus durung ana komando sangka Allah mbayu barang melayu ngadi duduk segera numpak perahu nak tengah-tengah segera perahu ni mandek lah nakoda kapal sing di bapak ngerti agar ada kapal mandek mesti ada budak minggat terus diandi diundi kecekal Nabi Yunus caranya kudu dibuat di segera neja ya sakapal cilapa kabeh ini giliran Nabi Yunus diuncalna di laut ditangani iwa Nabi Yunus dipangan iwa sakjerone dipangan iwa patang puluh dina patang puluh bengi nak jeri iwa tapi orang dikaya mati dipangan tapi orang dikaya mati oh coba tiru sama neka tak niru Nabi Yunus mati Nabi Yunus kurang mati ya Gusti Allah sing ngatur ya iku ana anune keindahane apa ngono Nabi Yunus padha-padha nabi kok nganti dipangan iwak nak jero weteng iwak kanthi 40 dina 40 kok susah Nabi Yunus maca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin terus waca falaula atahu kana minal musabbihin la zabi zabi waktihi la yaumi yufatun diancam karo Gusti Allah Nabi Yunus kok Yunus gak gelem maca tasbih tak terusna nak iwak nganti kiamat falaula annahu kana minal musabbihin la zabi zabi waktihi ila yaumi yufatun Yunus kok ora gelem maca tasbih ra gelem ngakoni salah tak terusnya nak wateng iwak nanti kiamat tapi rene Yunus wis gelem maca tasbih fastajabna lahu wa najainahu minal gham tak selametake jangka wateng iwak iwak terus mangap nyentor Nabi Yunus medal saking wateng iwak terus dikakno wit-witan kanggo dahar sarapane Nabi Yunus wet waloh waloh bahasane Quran miyak buktin waloh kamu bene ana kidang sing ditugas karo Gusti Allah ngemii Nabi Yunus oh endarane jadi mangane Nabi Yunus waloh karo ngemii kidang sampeyan anjing tahu iki ngemii kidang langsung kok jadi kidang marah terus ngemii langsung ada sampan ngombe puan ambetin langsung orang endah caca upamanya ada kidang dengan ini jenengan wah tapi rak bakal rak bakal ada kidang dengan ini jenengan mesti mampir gonku iya nah itu yang tinggalkan ke kita betul maksud tulangnya itu loh warga malam kemis kok kak sarani nonjol nonjol no tasbih Nabi Yunus ada apa nah supaya warga malam kemis sakit jawabi akhir ayat wau wa kazalika nunjil mu'minin ya jadi catat ya wakadhalika nunjil mu'minin semonoko aku nyelamatake wong Islam Islam sing do gelem maca tasbih dadi nek nuju wonten susahan-susahan sampean eling-eling nata-natake maca tasbih Nabi Yunus wis dijanji Gusti Allah wakadhalika nunjil mu'minin surat Al-Anbiya juz 17 surat Al-Anbiya juz 17 jadi kanggo carane tambane zalika utawi kang mangkono iku wong sabar dihukum dening Allah Dibare panganan-panganan bit-bitan sing wawane pahit-pahit, getar-getar apa getir. Jazaina hum balas ingsun ing ahli sabak. Apa sebabnya? Bima kafaru. Sebab lekubur ahli sabak. Ora gelem syukur. Lawan katane syukur iku kufur. Angger wong ora gelem syukur berarti kufur. Wa halu jazilan ora bakal males apa insun Allah illal kafura kejaba wong-wong sing do kufur sing gak gelem syukur iku sing tak walas. Mulane kita majlis malam Kamis badane ngertos riwayat iki sing atas-atas kangge ngatur keluargane piyambak-piyambak nek nuju wonten sesuatu yang menyusahkan emot-emot eling-eling kesalahane awake. Terus akonono awake iki zalim terus ngata-ngatahake pamuji ring Gusti Allah la ilaha illa anta boten wonten pangeran kang hak disembah kejawi panjenengan subhanaka maha suci panjenengan ini kuntu minal zalim saestu kula niki tiyang zalim dadi ngrumangsani awake sing kelepatan. Niki mbajeng ganti laku sing aneh. Waja'alna bainahum wa bainal qurul lati barak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak insyaallah terpaku.